Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون الكرام أعزني الله وإياكم جميعا. الحمد لله kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat beserta nikmatnya yang begitu besar kepada kita, sehingga dengannya kita masih dipertemukan, masih diberikan kesempatan untuk bermuajahah di tempat ini dalam rangka melanjutkan apa yang telah kita qararkan, apa yang telah kita jadikan sebagai kurikulum yang kita bahas pada kajian ba'da subuh ini. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat kegigihan beliau, jasa beliau, kesungguh-sungguhan beliau, juhudnya beliau sallallahu alaihi wasallam, kita bisa merasakan manisnya iman dan kita berada di atas agama yang lurus ini, agama Islam, agama yang diterima oleh Allah jalla wa ala. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Ikhwani fi din, azanillahu iyyakum jami'an. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas dan mengetahui apa itu yang dinamakan dengan at-tauhid dan juga apa pembagian dari tauhid itu apa saja. Sehingga pada kesempatan pagi ini insyaallah ta'ala kita akan memasuki perkataan al-muallif yang ia mengatakan wa qaulullahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan firman Allah azza wa jalla yang menyebutkan, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, melainkan untuk mentauhidkan aku. Oke, inilah yang menjadi pembahasan kita biiznillahi ta'ala pada pagi kali ini, sehingga وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Apa syarah dari ayat tersebut? Kita akan sama-sama dengarkan perkataan dari Asy-Syari Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu sebagai penulis dari kitab Al-Qawlul Mufid ala kitab Tauhid ini. Man al-qari? Nah, iqra. Radin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa qulillahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qad dhakara al-muallif rahimahullah fi hadhihi tarjimati iddat ayat. الآية الأولى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله إلا ليعبدون استثناء مفرغ من أعم الأحوالي أي ما خلقت الجن والإنس لأي شيء إلا للعبادة. واللام في قوله إلا ليعبدون لتعليل, وهذا التعليل نعم, وهذا التعليل لبيان حكمة من الخلق. طيب, وليس التعليل الملازم للمعلول إذ لو كان كذلك للزم أن يكون الخلق كلهم كلهم عبادا يتعبدون له. وليس الأمر كذلك. فهذه العلة غائية وليست موجبة. ممتاز, بارك الله فيك, حسبك. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله, الشيخ محمد بن صالح الأثيمين mencantumkan, membahas firman Allah Azza wa Jalla, yang Allah Azza wa Jalla berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Kata beliau rahimahullah ta'ala, قَوْلُهُ illa liya'budun, firman Allah azza wa jalla yang menyebutkan illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Beliau mengatakan istithna'un mufarragun min a'ammil ahwali. Di sini adalah merupakan istithna. Illa di situ merupakan istithna' mufarrag min a'ammil ahwal. Yang ia mufarrag, tafriq. Apa makna tafriq? Yang kosong. Dari apa? Dari ahwal, dari keadaan-keadaan yang bersifat lebih umum. Yaitu kata beliau rahimahullah ta'ala, ay, maksudnya adalah, ma khalaqtul jinna wal insa li ayyi syai'in illa lil ibadah. Maka maksudnya, Allah Azza wa Jalla memaksudkan, bahwasannya aku tidaklah menciptakan jin dan manusia li ayyi syai'in, untuk apapun jua, illa lil ibadah, melainkan untuk ibadah. Sehingga inilah makna dari istithna mufarrag. Yaitu apa? Menistithna, mengecualikan dengan pengecualian yang bersifat umum terlebih dahulu. Ketika kita mengatakan, ma khalaqtul jinna wal insa li ayyi syai'in. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia li ayyi syai'. Untuk apapun jua. Ini bersifat umum apa tidak? Bersifat umum. Illa lil ibadah. Kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya, setelah kita mengetahui bahwasannya illa liya'budun, pada illa liya'budun, kata Ibnu Shalih Al-Utsaimin, istithna'un mufarragun min a'ammil ahwal ini, maka beliau rahimahullah ta'ala juga menjelaskan wallamu. Adapun allam fi qawlihi ta'ala di dalam firman Allah Azza wa Jalla illa liya'budun. Kita perhatikan lafaz liya'budun. Di situ terdapat lam? Terdapat. Maka lam di sini kata beliau rahimahullah ta'ala litta'adil adalah lam at-ta'adil yang menunjukkan alasan. Apa maksudnya lita'lil? Lamu ta'lil pada firman Allah SWT liya'budun tersebut. Ketika Allah SWT menyebutkan ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ini, beliau mengatakan wa hadha ta'lilu li bayani al hikmati minal khalqi. Dan ta'lil ini, lamu ta'lil yang terdapat pada liya'budun tersebut merupakan sebagai penjelas hikmah dari penciptaan manusia dan jin tersebut. Maka ketika kita berpikir, apa sih hikmah? Kenapa Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia dan jin? Sehingga dengan adanya lamu ta'lil ini, kita dapatkan hikmahnya adalah apa? Hikmahnya adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah hikmah kenapa manusia dan jin diciptakan. Oleh karenanya ketika kita mengetahui hikmah di balik penciptaan manusia dan jin adalah untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka layakkah, pantaskah kita sebagai makhluk ini untuk bermaksiat kepadanya? Tidak pantas. Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk apa? Untuk berkhidmat. Untuk merealisasikan ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Penghambaan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk ibadah kepadanya Jalla wa'ala. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, وَلَيْسَ التَّعْلِيلُ الْمُلَازِمُ لِلْمَعْلُولِ. Dan ta'lil di sini bukanlah ta'lil yang lazim kepada apa? Ma'lul. Wama makna ma'lul? Kepada apa yang di Nah, kepada apa yang mamanal ma'lul. Jadi kepada apa yang dita'lil? Apa mana yang dita'lil? Kepada apa yang dijadikan sebagai apa? Alasan tersebut. Ketika kita dapatkan beliau rahimahullah ta'ala mengatakan walaysa ta'lilul mulazimu lil ma'lul. Dan adapun ta'lil di sini bukanlah ta'lil yang bersifat lazim kepada apa yang dijadikan sebagai ta'lilnya tersebut. Sebagai yang dialaskan. Apa makna yang dialaskan? Alasannya telah ada. Namun di sini tidak lazim dia di situ kepada apa yang dijadikan sebagai dasar atau alasan. Sehingga beliau juga menambahkan idlau kana kadzalika la lazima ay yakuna al khalqu kulluhum ibadan yata'abbaduna lahu. Jikalau seandainya lazim hal tersebut, lazim ta'lil ini kepada yang ma'lul. Apa maksud perkataan beliau ini? Kita ketahui yang ma'lul apa? Ibadah, sahih. Ma'lulnya adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang dijadikan sebagai alasan kenapa Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia dan jin adalah untuk ibadah. Jikalau seandainya ta'lil ini berbanding laras, selaras dengan apa yang dijadikan sebagai alasannya tersebut, niscaya kata beliau rahimahullah ta'ala, la lazima ayyakunal khalqu kulluhum ibadan yata'abaduna lahu. Maka akan lazim seluruh makhluk ini akan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Namun kita dapatkan, apakah semua makhluk ini, semua makhluk yang ada di muka bumi ini, semua manusia dan jin yang ada di muka bumi ini, seluruhnya menyembah Allah Azza wa Jalla? Tidak. Oleh karenanya, penjelasan beliau mengatakan walaysa ta'lilul mulazimu lil ma'lul. Ta'lil tersebut, ta'lil yang ada pada ayat yang menyebutkan liya'budun, tidak lantas serta-merta melazimkan apa yang didasarkan, apa yang menjadi alasan manusia dan jin ini untuk diciptakan, yaitu untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak kita dapatkan semua makhluk ini seluruhnya di muka bumi ini menyembah Allah Azza wa Jalla. Masih ada yang ada yang menyembah bebatuan, ada yang menyembah pepohonan, ada bahkan yang mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dengan hal yang tidak layak Allah Azza wa Jalla dipersekutukan. Karena tidaklah layak bagi Allah Azza wa Jalla untuk disekutui dengan apapun juga. Sehingga kata beliau rahimahullah ta'ala, وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَهَذِهِ الْعِلَّةُ غَائِيَ. Maka hal tersebut bukanlah demikian. Sebagaimana yang kita jumpai. Jikalau seandainya ta'lil di sini adalah ta'lil yang melazimkan kepada yang ma'lulnya, maka perkara ini bukanlah demikian sebagaimana yang kita pahami. Yang kita jumpai, kata beliau rahimahullah ta'ala. فَهَذِهِ الْإِلَّةُ غَائِيَ. Maka illat di sini ketika kita membaca ayat illa liya'budun, lamu ta'lil tersebut yang merupakan illah sebagai dasar, sebagai alasan kenapa kita diciptakan, maka illatnya ini dia itu adalah merupakan illah ghaiyah, sebagai tujuan, sebagai ghaiyah, sebagai tujuan, puncak dari tujuan. Walaysat mujibah, bukanlah sebagai apa, suatu yang terikat harus atau bersifat wajib. Bukanlah sesuatu yang bersifat wajib. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasannya illat tersebut ada dua. Yang pertama adalah fal'illatul ghaiyah, dan yang kedua adalah wal'illatu al-mujibah. Baik, manil qari? Man sayaqra? Baidi? Iqra. Hasbuka barakallahu fikum. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang terkait masalah illat ini. Yang tadi kita ketahui bahwasannya lam di situ dinamakan dengan lamut ta'lil untuk menjelaskan apa? Alasan illatnya. Dan beliau menjelaskan illat. Illat tersebut ada dua, kata beliau rahimahullah ta'ala, beliau setentumkan. Yang pertama beliau mengatakan fala illatul ghaiyah. Illat yang pertama adalah illat yang ghaiyah. Apa itu illat ghaiyah? Beliau mengatakan libayanil ghaiyah. Illat al-ghaiyah ini untuk menjelaskan tujuan. Untuk menjelaskan ghaiyah. Dan juga menjelaskan tujuan min hadzal fi'al, dari apa yang diperbuat. Ini makna dari al-illatul ghaiyah adalah illat yang bertujuan untuk menjelaskan apa yang diperbuat. Walakinnaha qad taqa'u wala wa qad la taqa'. Sehingga karena ia hanya berkaitan tentang apa tujuan, berkaitan tentang apakah goyahnya ini sampai ataupun tidak, dan beliau mengatakan lakinnaha qad taqa' wa qad la taqa', sehingga terkadang kita jumpai ia taqa', makna taqa', terrealisasikan, wa qad la taqa', dan terkadang pula tidak terrealisasikan tujuan tersebut. Misal, contoh ketika antum misalnya mengatakan baraitul qalama liaktuba bihi. Aku meruncingkan pensil untuk menulis dengannya. Dan kata Ibnu Shalih Utsaimin, faqad taktub wa qad la taktub. Sehingga bisa jadi engkau akan menulis dengan pensil tersebut, atau bisa jadi juga engkau tidak menulis dengannya. Namun fokus kita adalah pada kata yang mengatakan baraitul qalama li aktuba bihi. Aku meruncingkan pensil. Tujuan antum meruncingkan pensil apa? Li aktuba, untuk menulis. Maka dikarenakan tujuannya adalah untuk menulis, illatnya di situ adalah illat al-ghaiyah. Maka apakah lazim antum akan menulis dengan pensil yang antum runcingkan tersebut? Apakah lazim? Tidak lazim, kata beliau rahimahullah ta'ala. Sehingga beliau mengatakan, qad taqa wa qad la taqa. Qad taktub wa qad la taktub. Maka bisa jadi antum akan menulis menggunakan pensil tersebut, dan bisa jadi pula antum tidak menulis menggunakannya. Bisa dipahami makna dari al-illatul ghaiyah? Saya ulang. Al-illatul ghaiyah, kata beliau rahimahullah ta'ala, bertujuan untuk apa? Libayani apa tadi? Libayani al-ghaiyah wal-maqsud. Untuk menjelaskan tujuan dan maksudnya. Maka setiap antum melakukan biasanya aktivitas, pasti ada tujuan dari aktivitas yang antum kerjakan. Sahih? Baik. Beliau contohkan, antum meruncingkan pensil. Tujuan meruncingkan pensil ini ada? Pasti ada. Karena kalau tidak ada tujuan, untuk apa antum meruncingkan pensil tersebut? Sehingga ketika antum ditanya, kenapa Anda meruncingkan pensil, antum jawab dengan kata, saya meruncingkan pensil dengan tujuan. Perhatikan kata yang mengatakan dengan tujuan. Dengan tujuan untuk apa? Untuk menulis. Saya meruncingkan pensil ini dengan tujuan untuk menulis dengannya. Apakah ketika antum mengatakan kalimat tersebut dengan tujuan untuk menulis dengannya, maka akan lazim antum akan menulis? Lazim antum akan menulis. Nah, tidak lazim antum serta-merta akan menulis. Kadang antum menulis, kadang antum tidak menulis. Paham? Maka demikianlah yang dimasukkan dengan al-illatul ghaiyah. Sehingga ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Maka lamu ta'lil, kata beliau rahimahullah ta'ala, di situ adalah apa? Al-illatnya adalah al-illatul ghaiyah. Illat yang ia menjelaskan tujuan dan maksud. Tujuan dan maksudnya. Karena kalau seandainya illatnya di situ adalah illat mujibah yang wajib, maka niscaya semua makhluk ini akan menyembah Allah Azza wa Jalla. Lantas kenyataannya banyak dari makhluk ini yang ia tidak menyembah Allah Azza wa Jalla. Bahkan banyak dari makhluk ini yang ia tidak mempercayai adanya Sang Pencipta. Sahih? Nah. Oleh karenanya Ibnu Shalih Al-Utsaimin menjelaskan illatnya di situ adalah bukan illat mujibah, namun illat apa? Al-ghaiyah. Dan beliau bahas apa yang dimaksudkan dengan illat ghaiyah dan apa yang kedua yang dimaksudkan dengan illat mujibah. Dan beliau mengatakan, yang kedua al-illatu al-mujibah. Dan adapun makna dari al-illah al-mujibah, kata beliau, annal ma'lula mabniyun 'alayha fala budda an taqa. Bahwasannya apa yang dijadikan sebagai tujuan, apa yang dijadikan sebagai dasar atau alasan, maka niscaya serta merta akan terrealisasikan, akan apa, pasti terjadi, pasti akan terrealisasikan. Inilah makna dari al-illatul mujibah. Wa takunu sabiqatan lil ma'lul, dan yang sebelumnya merupakan abah, dan sebelumnya tersebut, apa yang disebutkan pada kata sebelumnya adalah untuk ma'lulnya, sebagai bentuk dasar illatnya. Ketika kita dapatkan Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia, dasarnya apa? Untuk ibadah. Jadi kalau seandainya di sini adalah illat yang ada pada ayat tersebut, illa liya'budun, adalah illat al-mujibah, kata beliau rahimahullah ta'ala, maka apa yang akan terjadi? Maka niscaya mabniyun alaiha. Maka tujuan, maka alasan manusia ini diciptakan akan dibangun di atasnya. Di atas pondasinya. Walazimah lahu, dan lazim hal tersebut akan terjadi. Baik. Okay. Tolong dicas. Nah. Dan beliau mengatakan, misal, contohnya adalah inkasar zujaju li syiddatil harri. Inkasara az-zujaj li syiddatil harri. Contohnya adalah kaca itu pecah. Kenapa kaca ini pecah? Apa yang menjadikan kaca tersebut pecah? Ada illatnya. Ada illat, ada penyebab yang menjadikan kaca tersebut pecah. Inkasara az-zujaju li syiddatil harri. Sebabnya adalah karena terlalu panas. Ketika antum mengatakan inkasara az-zujaju li syiddatil harri, kaca tersebut pecah karena terlalu panas. Apa bisa kita pahami dari perkataan ini? Nah. Apa bisa kita pahami dari perkataan tersebut? Karena memang sejatinya seperti itu yang terjadi, yaitu ketika kaca kalau dia terlalu panas akan pecah apa tidak? Pecah. Misalnya dipanaskan dengan derajat di atas 100. Maka akan pecah kaca ini, pecah kaca tersebut. Dan kepastian akan pecahnya kaca, alasan kenapa kaca itu pecah, kepastiannya adalah dikarenakan apa? Karena terlalu panas. Alasan yang menjadi dasar pecahnya kaca tersebut karena ia terlalu panas, maka inilah yang dinamakan dengan al-illatu al-mujibah. Karena kaca akan pecah kalau terlalu panas. Sahih? Nah, karena inilah yang menjadi landasan sehingga kita jumpai illatnya adalah al-illah al-mujibah. Khalas? Baik. Qawluhu. Nah. Adapun firman Allah Azza wa Jalla, yang Allah Azza wa Jalla menyebutkan khalaqtu, di sini dijelaskan secara mendetail oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Satu kalimat per kalimat dijelaskan oleh beliau. Ketika Allah Azza wa Jalla misalnya menyebutkan wa ma khalaqtu, dan makna dari khalaqtu, kata beliau, qawluhu khalaqtu ay awjadtu. Yaitu makna dari khalaqtu adalah awjadtu. Apa makna dari awjadtu? Bermakna awjadtu? Aku menjadikan sebelum ada. Aku menciptakan ia yang sebelumnya ia belum ada. Ini makna dari awjadtu. Ketika Allah saja sebutkan wa ma khalaqtu, yang bisa kita pahami dari khalaqtu adalah awjadtu. Aku menjadikan ia, manusia dan jin ini dari sebelum ia ada menjadi ada. Ini makna dari kata khalaqtu yang bermakna awjadtu. Dan beliau mengatakan, wahadhal ijadu masbuqun bitakdir. Dan ijad ini, penciptaan yang tadinya belum ada menjadi ada, ini didahului tentunya oleh apa? Takdir. Sahih. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, inna kulla syai'in khalaqanahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan apa? Berdasarkan qadar. Ada qadarnya. Dan kita jumpai ijadnya ini juga kata Ibnu Shalih Utsaimin adalah masbukun bi takdir. Didahului oleh takdir. Wa aslul khalqi at-taqdir, dan juga asal dari penciptaan ini adalah apa? Takdir. Faham tu? Ketika kita mendapatkan ayat khalaqtu ay aujadtu, sehingga ketika kita ingin mentadaburi ayat misalnya Allah Azza Jalla juga berfirman alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, yang menciptakan langit dan bumi berapa lapis? 7 lapis. Apa yang bisa kita petik dari kata khalaqa ay aujada, yang ia sebelumnya langit dan bumi ini belum ada kemudian menjadi ada karena yang menciptakan, yang mengadakan langit dan bumi yang sebelumnya belum ada menjadi ada siapa? Allah Azza wa Jalla. Nah. Oleh karenanya beliau mencantumkan apa yang disebutkan oleh seorang penyair yang ia mengatakan qala syair wala anta tufri ma khuliqta wa ba'd an-nas yukhlaqu thumma la yufri, dan engkau apa mendustakan ma khuliqta, kenapa engkau diciptakan, apa landasan engkau diciptakan, wa ba'd an-nas yukhlaqu thumma la yufri, padahal sebagian manusia ia diciptakan kemudian ia tidak mendustakan, kenapa ia diciptakan. Dan kita dapatkan hal tersebut. Sebagian manusia yang Allah Azza wa Jalla padahal ciptakan ia untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, ia mendustakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan ada yang mengaku dirinya sebagai Tuhan sebagaimana Fir'aun. Padahal tujuan Allah Azza wa Jalla ciptakan ia untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi saking sombongnya ia sampai ia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Sampai berani mengatakan wa qala ana rabbukumul a'la. Ia mengatakan sayalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Sayalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Padahal manusia diciptakan untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi berani dia makhluk al-khabith ini yang ia mengatakan dirinya sebagai Tuhan yang paling tinggi. Sehingga masuklah dalam perkataan syair tersebut yang mengatakan wala anta tufri ma khuliqta. Apakah engkau mendustakan apa yang engkau diciptakan karenanya? Padahal sebagian manusia ia diciptakan tanpa ia mendustakan, kenapa ia dicipta? Kemudian ikhwan fillah a'azzanallahu iyyakum jami'an, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin juga mengutip lafaz yang menyebutkan qawluhu al-jinnah من القارئ طيب اقرأ واجد hasbuka barakallahu fik. Kemudian ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, qawluhu al-jinnah, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengutip firman Allah Azza wa Jalla yang menyebutkan al-jinnah. Di sini ada lafaz al-jinnah. Apa kata Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Asy-Syari rahimahullahu taala, beliau mengatakan hum alamun ghaibiyun makhfiyun anna. Jin ini adalah merupakan alam ghaib. Dia merupakan alam. Apa maknanya dari alam? Makhluk. Makhluk yang bagaimana? Makhluk yang tidak kelihatan. Ghaibi, yang kasat mata. Ghaibiyun makhfiyun anna, yang tersembunyi dari mata kita. Walihada ja'atil maddatu minal jimi wan nun. Oleh karenanya, pada kata al-jin di sini, asal dari penyebutannya ini adalah berdasar dari mad, yaitu jim dan nun. Dan asal dari penyebutan al-jin ini yang berdasar dari huruf jim dan nun ini, kata beliau, huwa huma yadullani alal khafa'i wal istitar. Maka jim dan nun ini ia menunjukkan bahwa makna dari jim dan nun tersebut adalah al-khafa. Apa makna al-khafa? Tersembunyi. Wal-is titar, dan terhalang. Karena mata kita tidak mampu untuk melihat. Dan juga Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Quran, innahum yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawunahu. Sesungguhnya jin tersebut melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat. Menunjukkan sifatnya bagaimana? Khafa dan istitar. Ini sifatnya jin. Sehingga ketika kita jumpai al-jin, pasti sifat dari al-jin tersebut adalah al-khafa dan al-istitar. Ia tersembunyi dari mata manusia. Dia tidak nampak dari mata manusia. Sehingga dikatakan adalah alamun ghaibi, makhluk yang ghaib. Makhfiyun anna, yang tersembunyi dari mata kita. Yang tidak nampak di mata manusia. Ketika antum katakan ini adalah apa? Al-qalam. Kenapa ini qalam? Kenapa antum katakan ini al-qalam? Ini adalah pena. Karena dia nampak di mata kita. Sahih? Nah, sahih. Ketika ada teman kita tidak masuk, ketika ditanya, mana si fulan? Oh, si fulan tidak hadir. Ketika kita katakan ia tidak hadir, berarti dia gaib. Gaib. Apa makna gaib? Dia tidak nampak di depan mata kita. Tidak ada di depan kita. Begitupun dengan alamun ghaibiyun makhfiyun anna, terkait tentang jin ini. Qawluhu. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala juga mengutip firman Allah Azza wa Jalla yang menyebutkan wal-insa. Al-insa. Apa makna al-insa? Manusia. Dan beliau katakan summu bidzalika al-insa, ini dinamakan demikian li'annahum la ya'ishuna biduni inasin, karena manusia ini tidak dapat hidup tanpa inas. Apa makna inas? Tanpa rafiq, tanpa rekan, tanpa teman, tanpa bantuan orang lain. Sehingga dinamakan dengan al-insa, karena ia tidak akan mampu hidup tanpa inas. Fahum yakni suba'uduhum biba'din. Sehingga manusia ini membutuhkan teman. Membutuhkan teman. Yang satu orang membutuhkan teman yang lainnya. Yang temannya tersebut juga membutuhkan ia. Sehingga ini memiliki keterkaitan yang sangat erat. Mereka saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Butuh sebagai teman. Butuh sebagai rekan. Wa yataharraku ba'duhum ila ba'din. Begitu juga ia bergerak. Mereka bergerak antara satu dengan yang lainnya. Apa maksudnya? Manusia ini adalah sejatinya makhluk yang diciptakan sebagai makhluk sosial. Buktinya mana? Dari penamaannya saja dinamakan dengan al-insa. Yang menunjukkan ia ini tidak akan bisa hidup tanpa apa? Tanpa adanya orang lain. Allah Azza wa Jalla sebutkan, manusia diciptakan dalam keadaan lemah apa tidak? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Manusia ketika lahir, bisa enggak dia langsung berjalan sendiri, kemudian ingin makan, masak sendiri, ingin mandi-mandi sendiri tanpa bantuan orang lain, bisa? Tidak bisa. Pasti akan butuh dengan bantuan orang lain. Pasti ia membutuhkan rekan yang bisa membantu ia. Sehingga dinamakanlah ia sebagai al-insa. Karena dia tidak bisa luput dari kata inas, dari kata rekan ini. Tidak bisa luput dari sosial. Oleh karenanya, karena kita ini adalah makhluk sosial, banyak tidak diajarkan di dalam Islam oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita sebagai seorang mukmin bersikap dalam masalah sosial kemasyarakatan. Banyak. Hatta ketika kita mendapatkan ada gangguan di jalan, bagaimana diajarkan oleh Islam? Disingkirkan gangguan tersebut. Tujuannya untuk apa? Agar terciptanya, terjalinnya hubungan sosial kemasyarakatan yang damai, yang indah. Inilah Islam. Kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, qawluhu, yang juga firman Allah Azza wa Jalla menyebutkan illa liya'budun, kata Ibnu Shalih Al-Utsaimin fussira. Sebagian menafsirkan, ditafsirkan dengan apa? Illa liwahhiduni, kecuali untuk mentauhidkan aku. Apa makna dari illa liya'buduni? Yang sebagian ulama menafsirkan maknanya adalah untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Karena sejatinya ibadah ini adalah untuk siapa? Untuk Allah Azza wa Jalla semata. Karena ketika kita mengatakan untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam hal uluhiyah, dalam hal ubudiyah, maka maknanya apa? Maknanya Allah Azza wa Jalla dialah semata yang kita sembah, yang kita ibadahi dengan benar. Beliau mengatakan wa hadza haqqun, dan ini benar, kata beliau. Ketika ada sebagian orang menafsirkan illa liyuhiduni, kecuali untuk mentauhidkan aku, maka tafsiran semacam ini kata Ibnu Shalih Al-Utsaimin adalah tafsiran yang benar. Wa hadza haqqun, ini benar. Haq. Wa fusira bi ma'na yatadhallaluna liya bi ta'ati fi'lan lil ma'mur wa tarkan lil mahdhur wa min ta'atihi ay wahida subhanahu wa ta'ala. Dan juga sebagian orang menafsirkan makna dari illa liyuhiduni dengan yatadhallaluna liya bi ta'ah. Mereka menghinakan diri, merendahkan diri mereka kepadaku dengan ketaatan. Fi'lan lil ma'mur, dan juga mengerjakan apa yang mereka yang diperintahkan. Namun dalam rangka untuk apa? Tadzallul, untuk merendahkan dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tidak menyombongkan dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla, karena sejatinya kita makhluk ini adalah rendah di hadapan Allah SWT. Tidak ada apa-apanya. Allah SWT sebutkan, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian ini semua butuh kepada Allah SWT. Menunjukkan kita ini hina tidak di hadapan Allah SWT. Rendah, hina di hadapan Allah SWT. Oleh karenanya, Ibnu Shalih Al-Utsaimin mengatakan, yatadhallaluna liya bita'ati fi'lan lil ma'mur. Sebagian orang menafsirkan makna dari illa liyuhiduni, yaitu mereka merendahkan diri mereka kepadaku dalam rangka mentaati, dalam rangka ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, fi'lan lil ma'mur. Dan untuk apa? Merealisasikan, untuk mengerjakan apa yang mereka diperintahkan. Allah perintahkan kita untuk ibadah. Nah, perintahkan. Kita taati perintah tersebut. Maka ini makna dari illa liya'buduni, yang juga ditafsirkan oleh sebagian ulama. Dan juga beliau mengatakan watarkan lil mahdzur, dan juga meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah haramkan kita khamar, wajib kita tinggalkan, wajib. Allah haramkan bagi kita zina, wajib kita tinggalkan, wajib. Allah haramkan bagi kita syirik, wajib kita tinggalkan, wajib. Dan Ibnu Shalih Utsaimin mengatakan wa min ta'atihi ay yuwahhida subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bentuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla yaitu ay yuwahhida subhanahu wa ta'ala, yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ini bentuk ketaatan apa tidak? Bentuk ketaatan. Baik. Fahadhihi hiya al-hikmatu min khalqil jinni wal insi. Maka demikianlah hikmah dari penciptaan jin dan manusia. Hikmah dari penciptaan jin dan manusia adalah untuk apa? Dalam rangka terrealisasinya ibadah kepada Allah Azza wa Jalla semata. Dalam rangka terrealisasinya ibadah kepada Allah Azza wa Jalla semata. Dalam rangka mentaati Allah Azza wa Jalla semata. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Nah. Wasil an qari. Tafadhal. Walihada قال المؤلف رحمه الله تعالى إلى قوله ولهذا أعطى الله البشر أكلا وأرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا ولو كان الغرض من خلقهم كالغرض من خلق البهائم لضاعت الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب لأنه في النهاية يكون كشجرة نبتت ونمت وتحطمت ولهذا قال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد فلا بد أن يردك إلى معاد تجازي على عملك إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. حسبك بارك الله فيك. Kemudian ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Shalih Al-Utsaimin memberikan kesimpulan dari apa yang telah kita bahas tadi terkait dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa kata beliau rahimahullah ta'ala? Walihada a'tallahu al-bashara uqulan. Oleh karenanya terkait tentang masalah ini, masalah bahwasannya manusia dan jin ini diciptakan untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla memberikan kepada manusia akal. Ini tujuannya. Maka ketika antum ditanya kenapa manusia diberikan akal dan binatang tidak diberikan akal, tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk apa? Merealisasikan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa arsala ilaihim rusulan, dan untuk terrealisasinya ibadah kepada Allah Azza wa Jalla ini pula lah Allah Azza wa Jalla mengutus kepada manusia ini para rasul. Wa anzala alaihim kutuban, dan juga Allah Azza wa Jalla menurunkan kitab kepada mereka. Kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah turunkan apa? Al-Qur'an. Walau kana al-ghardu min khalqihim kal-ghardi min khalqil bahaim. Jikalau seandainya tujuan dari penciptaan manusia ini adalah sebagaimana tujuan dari penciptaan binatang ternak, la ta'atil hikmatu min irsalir rusul, niscaya akan tidaklah bermanfaat, tidaklah ada hikmah dari diutusnya para rasul. Apa kata beliau? Jikalau seandainya manusia ini diciptakan sebagaimana bahaim diciptakan, sebagaimana binatang ternak diciptakan, maka apa manfaat, apa hikmah dari diutusnya para rasul? Akankah ada hikmahnya? Tidak ada. Oleh karenanya manusia ini diciptakan bukan seperti binatang. Allah berikan akal, Allah utus kepada mereka para rasul yang menjelaskan kepada mereka, inilah ibadah yang Allah Azza wa Jalla inginkan. Inilah ibadah yang Allah Azza wa Jalla mau diibadahi dengannya. Seperti salat misalnya, ada takbir, ada rukuknya, ada sujud. Karena demikianlah Allah Azza wa Jalla ingin diibadahi. Kemudian beliau mengatakan wa inzalil kutubi, dan jikalau seandainya manusia ini diciptakan sebagaimana diciptakannya al-bahaim, binatang ternak, maka tidak ada juga hikmah dari apa diturunkannya kitab. Apa hikmahnya lantas? Karena sebagian manusia, orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan, hidup mereka bagaimana? Seperti bahaim, bahkan Allah saja sebutkan dalam Al-Quran, ulaika kal an'ami bal hum adall, mereka ini bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak tersebut. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti tuntunan yang Allah Azza wa Jalla inginkan. Allah utus Rasul untuk mengikuti tuntunan Allah Azza wa Jalla inginkan. Allah turunkan kitab untuk mengikuti tuntunan yang Allah Azza wa Jalla inginkan. Dan apa kata Ibnu Shalih Utsaimin, li'annahu fil nihayati yakunu ka syajaratin nabatat wa namat wa tahattamat. Karena jikalau seandainya tujuan dari manusia diciptakan sebagaimana bahaim, sebagaimana binatang ternak, hanya untuk makan, minum, dan memperbanyak keturunan semata di muka bumi ini, maka hasil akhirnya adalah bagaimana? Hasil akhirnya tidak ada ubahnya, tidak ada bedanya manusia ini dengan tumbuhan. Yang ia tumbuh, kemudian berkembang, kemudian hancur. Apa bedanya? Kalau seandainya kita ini diciptakan bagaikan bahaim, bagaikan binatang ternak, tidak untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, apa bedanya kita dengan pepohonan? Kita lihat pohon. Pohon awalnya kecil, kemudian tumbuh besar, berkembang, berbuah. Setelah berbuah, tua, kemudian apa? Mati. Apa bedanya lantas kita kalau seandainya manusia ini tidak untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla? Tidak ada bedanya. Untuk apa Allah Azza wa Jalla berikan akal kepada manusia kalau seandainya tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla? Maka tujuan akal yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita adalah untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, bukan untuk menentang Allah Azza wa Jalla, bukan untuk meniadakan pencipta. Bukan. Tujuannya adalah untuk mengikrarkan pencipta dan beribadah kepada sang pencipta alam semesta ini. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Sehingga kata Ibnu Shalih Al-Utsaimin, tujuan dari manusia ini adalah untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, tidak sebagaimana tumbuhan yang ia tumbuh, kemudian berkembang, berbuah, dan kemudian hancur, sirna. Walihada qala ta'ala, oleh karenanya Allah Azza wa Jalla berfirman, innal ladhi farada 'alaika al-Qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla yang mewajibkan engkau Muhammad untuk apa? Untuk melaksanakan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Dengan apa? Dengan sebenar-benarnya. Dan Allah Azza wa Jalla akan benar-benar mengembalikanmu ke tempat kembalimu. Kemana tempat kembali kita? Tempat kembali kita semana? Manusia akan dikembalikan kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla menegaskan hal tersebut, innal ladzi farada 'alaika al-Qur'ana laradduka ila ma'ad. Dan kata Ibnu Shalih Utsaimin, falabudda ay yurdaka ila ma'adin tujaza ala 'amalika in khairan fa khair wa in syarra fa syarra. Maka pasti engkau akan dikembalikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada tempatmu. Ke negeri akhirat. Negeri yang kekal lagi abadi. tujaza ala amalika, yang engkau akan diberikan ganjaran atas setiap perbuatanmu. In khairan fa khairun, jika yang engkau kerjakan adalah baik, amalmu baik, maka engkau mendapatkan kebaikan. Wa in syarran fa syarrun, maka jikalau yang engkau kerjakan adalah keburukan, maka itu juga yang akan engkau dapatkan. Maka ini makna dari ayat tersebut, innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'adin. Jika engkau berbuat amal saleh, kebajikan, maka yang engkau lihat juga adalah kebaikan. Jika yang engkau perbuat adalah keburukan, maka yang engkau dapatkan juga adalah keburukan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pembahasan kita pada subuh kali ini. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini bermanfaat untuk kita pribadi, untuk saya pribadi dan kita semua, dalam rangka untuk apa? Untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, dan lebih bersemangat lagi dalam beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.